Mitra Bisnis, salah satu email yang paling sering saya terima adalah orang yang menanyakan, Pak Tanadi, apa rahasia sukses? Sepertinya ada sebuah rahasia tentang sukses, dan kalau kita ikuti rahasia itu, kita akan mencapai kesuksesan kita. Banyak orang mempunyai pemikiran-pemikiran yang salah dalam hidup ini, karena sebenarnya tidak ada rahasia sukses. Rahasia sukses ialah melakukan sebanyak mungkin apa yang kita lakukan, gagal lagi, mengerjakan lagi, gagal lagi, mengerjakan lagi, sampai tercapainya kesuksesan. Ada orang yang bilang, saya harus menunggu kesempatan, sehingga nanti suatu saat ketika kesempatan itu tiba, saya baru akan sukses. Padahal sebenarnya, kesempatan itu tidak bisa ditunggu, tetapi kitalah yang harus mengejar, mencari baru, mengejar, dan mencari lagi tentang kesempatan itu. Mitra Bisnis, ada sahabat yang selalu mengikuti seminar saya, dan dia tahu tentang segala hal yang penting dalam bisnis ini. Tapi dia tidak melakukannya, tidak melakukannya. Hanya sekedar tahu tidak akan membuat Anda sukses. Anda dengar begitu banyak business wisdom, Anda tahu cara yang bagus untuk mencapai sukses, Anda tahu cara untuk melakukan sesuatu, Anda tahu cara untuk mempengaruhi orang, tapi apakah Anda melakukannya? Ternyata tahu saja sangat tidak cukup dan tidak akan membawa Anda pada sukses. Mitra Bisnis, ada orang yang bilang, Pak, saya sudah sibuknya seperti ini, saya sudah bekerja sekeras ini, kok belum sukses juga? Mitra Bisnis, kita kadang-kadang merancukan antara kesibukan kerja kita dengan cara berbisnis yang benar. Karena kalau kita tahu cara berbisnis yang benar, kita lebih mungkin sukses daripada sekedar melakukan kesibukan-kesibukan yang tidak penting. Mitra Bisnis, sering dalam kehidupan kita secara tidak sadar kita mengasumsikan sesuatu yang salah. Maka dari itu, kalau kita mau dan mampu, kita dapat belajar dan melaksanakan hal-hal yang benar. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.